Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Malam hari ini insyaallah taala kita akan masuki buku yang ke-6 dan kita akan langsung membaca pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama dari buku yang ke-6 halaman 9 ya. Mengenal jamak muannas as-salim, pelajaran pertama. Mengenal jamak muannas as-salim. Jamak muannas salim itu jamak yang diberi tambahan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Dari bentuk mufradnya. Jamak muannas salim. Jamak itu berarti lebih dari dua. Kemudian mu'annas berarti ini khusus untuk mu'annas, bukan mudzakkar. Salim maksudnya ialah selamat. Selamat dari selamat bentuknya, bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Nah, jamak muannas salim ini dapat digunakan untuk isim muannas yang berakal dan yang tidak berakal. Dan kebanyakan isim yang diakhiri dengan ta marbutah, kebanyakan isim yang diakhiri dengan ta marbutah itu bisa dijamakkan dengan jamak muannas salim. Adapun cara merubah bentuk mufrad menjadi bentuk jamak muannas salim ialah kita menggunakan contoh, misalkan talibatun. Talibatun ini muannas. Muannas karena di belakangnya ada ta marbutah. Dan ini bentuknya mufrad. Mufrad. Kalau kita rubah menjadi jamak muannas salim, maka kita beri alif dan ta di belakangnya. Dan sebelum menambahkan alif dan ta, kita hapus terlebih dahulu ta marbutahnya. Ta marbutah pada bentuk mufradnya. Talibatun. Di belakang adalah tak marbutah, kita hapus, kita hilangkan terlebih dahulu menjadi taliba, lalu kita beri alif taliba panjang, kemudian tak maftuhah, talibatun, talibatun. Itu rumusnya, kaidahnya. Jamak muannas salim diberi tambahan alif dan ta pada isim mufradnya dengan cara menghapus atau menghilangkan ta marbutah terlebih dahulu kalau isimnya itu berakhiran tak marbutah. Talibatun menjadi talibatun. Muhandisatun menjadi muhandisatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Tabibatun menjadi tabibatun. Ini pada kata yang berakhiran tak marbutah. Tak marbutah. Nah. Atau pada kata yang lainnya, seperti contohnya bintun menjadi banatun. Dihapus terlebih dahulu taknya, banatun. Walaupun pada contoh bintun dan banatun sepintas ada sisi perbedaan dengan maksud dari as-salim. Nah, di sini kita baca beberapa contoh yang disebutkan. Mufradnya talibatun menjadi talibatani, talibatun. Mudarrisatun mudarrisatani, mudarrisatun. Tabibatun tabibatani, tabibatun. Muslimatun muslimatani, muslimatun. Mujtahidatun mujtahidatani, mujtahidatun. Bintun bintani, banatun. Ukhtun ukhtani, akhawatun. Fatatun fatatani, fatayatun. Nah, di sini disebutkan ada dua contoh bintun dengan ukhtun yang apabila kita terapkan dengan kaidah salim maka akan terlihat tidak sesuai dengan pengertian salimnya, karena di sini ada perubahan harokat, demikian pula ada perubahan bentuknya, ada penambahan atau perubahan hurufnya. Nah, ini sebatas contoh saja, sebatas contoh. Pembahasan lebih detailnya bukan pada pelajaran ini. Yang jelas, bintun jamaknya adalah banatun, ukhtun jamaknya adalah akhawatun. Nah, kemudian di sini disebutkan contoh dengan menggunakan isim isyarah. Tabibatun ketika diberi isim isyarah maka kita menggunakan hadhihi. Hadhihi tabibatun. Untuk dua, hatani tabibatani. Untuk yang tiga atau lebih, haulai tabibatun. Hadhihi muslimatun, hatani muslimatani, haulai muslimatun. Hadhihi bintun, hatani bintani, haulai banatun. Hadhihi ukhtun, hatani ukhtani, haulai akhawatun. Nah, nah, ini kita bisa mengkiaskan dengan kata-kata yang lain yang sudah kita pelajari pada contoh di atas. Mudarrisatun hadhihi mudarrisatun, hatani mudarrisatani, haulai mudarrisatun. Nah, baik, itu sedikit penjelasan tentang jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini untuk yang muannas, untuk yang muannas. Kemudian di sini ada beberapa latihan, kita insya Allah akan menjawabnya. Namun sebelum kita masuk pada latihan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Pan Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Al-Akh Imam. Untuk isim isyarah haulai, mu'annas salim sama jamak salim, sama ya Ustaz? Nah, sama. Haulai bisa digunakan untuk yang mu'annas, juga bisa digunakan untuk yang mudzakkar. Nah. Assalamualaikum. Bantazaklahir. Jadi ada yang lain sebelum kita masuk pada latihan? Nah, silakan. Kalau perubahan bentuk jamaknya itu yang kayak fatatun itu tiba-tiba ada ya itu atau ada pembahasan khusus? Nah, ini ada pembahasan khusus. Berarti tiga contoh tadi, bintun, ukhtun, fatatun. Ini ada pembahasan lebih detailnya pada pelajaran sorof. Nah, bintun berubah menjadi banatun. Ukhtun yang tadinya enggak ada waw berubah akhwatun. Fatatun yang tadinya enggak ada ya berubah menjadi fatayatun. Nah. Nah, ini ada babnya sendiri, ada pembahasan tersendiri di ilmu sorof. Nah. Sementara ini yang perlu kita fahami, jamaknya bintun adalah banat. Jamaknya ukhtun adalah akhawat. Jamaknya fatatun adalah fatayat. Sementara ini dulu. Adapun pembahasan lebih detailnya, insyaAllah pada materi-materi yang khusus memang membahas tentang permasalahan ini di ilmu sorof. Demikian Abu Salman. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk ya latihan 1. Kita merubah bentuk mufrad menjadi musanna, kemudian kita jamakkan. Kita mulai dari silakan Al-Akh Abu Salman Subang, silakan mulai. Fatatun. Fatatun. Fatatani. Fatayatun. Fatatun, fatatani, fatayatun. Al-Akh Imam, silakan. Bintun. Bismillah. Bintun, bintani, banatun. Bintun, bintani, banatun. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Khayyatatun. Khayyatatani, khayyatatun. Naam. Khayyatatun, khayyatani, khayyatani, khayyatatani, khayyatatun. Nah. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nah, Ustaz. Mumarridatun, mumarridon, mumarridani, mumarridatun, mumarridatani, mumarridatun. Naam. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Fallahatun, fallahani, fallahatani, fallahatun. Fallahatun, fallahatani, fallahatun. Baik, kita masuk latihan kedua. diberi tambahan isim isyarah. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Hadihi fatatun. Hatani fatatani. Haulai fatayatun. Hadihi fatatun. Hatani fatatani. Haulai fatayatun. Naam, berikutnya Al-Akh Aslam. Naam Ustaz, bismillah. Hadihi tabibatun. Hatani tabibatani. Haulai tabibatun. Hadihi tabibatun. Hatani tabibatani. Haulai tabibatun. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Hadihi talibatun. Hatani talibat talibatani. Haulai talibatun. Hadihi talibatun. Hatani talibatani. Haulai talibatun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Hadihi bintun. Hatani bintani. Haulai banatun. Hadihi bintun. Hatani bintani. Haulai banatun. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadihi mujtahidatun. Hatani mujtahidani. Haulai mujtahidatun. Hadihi mujtahidatun. Hadihi mujtahidatun. Hatani mujtahidatani. Mujtahidatani. Haulai mujtahidatun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Hazihi mu'minatun. Hatani mu'minatani. Haulai mu'minatun. Hadihi mu'minatun. Hatani mu'minatani. Haulai mu'minatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hadha tabbahun. Hatani tabbahatani. Haulai tabbahatun. Kha, bukan ha. Hadihi tabbakhatun. Hatani tabbakhatani. Haulai tabbakhatun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadihi mudarrisatun. Hatani mudarrisatani. Haulai mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun. Hatani mudarrisatani. Haulai mudarrisatun. Naam. Latihan ketiga disuruh mengisi dengan isim isyarah. Baik, kita mulai. Al-Akh Aslam, silakan. Hatani muslimatani. Hatani muslimatani. Nah, berikutnya Al-Akh Imam. Haulai akhawatun. Haulai akhawatun. Nah, berikutnya Al-Akh Yunus. Nah, Ustaz. Haulai fatayatun. Haulai fatayatun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hadihi khayyatun. hadhihi khayyatatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Hatani mudarrisatan. Hatani mudarrisatani. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Hatani mujtahidatani. Hatani mujtahidatani. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadhihi tajiratun. Hadhihi tajiratun. Berikutnya Al-Akh Aslam. Haulai fallahatun. Haulai fallahatun. Berikutnya Al-Akh Imam. Hatani bintani. Hatani bintani. Berikutnya Al-Akh Yunus. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Nah, latihan keempat, latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan Al-Akh Abu Khadijah. Ini dua anak perempuan. Hadhihi binta. Hadhihi bintani. Hadhihi bintani. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Ini banyak dokter perempuan. Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Al-Akh Abu Salman Subang. Ini dua muslimah. Hatani muslimatan. Hatani muslimatani. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ini dua pemudi. Hatani fatatani. Hatani fatatani. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini banyak saudari. Haulai akhawatun. Haulai akhawatun. Berikutnya Al-Akh Aslam. Ini seorang pemudi. Hadhihi fatatun. Hadhihi fatatun. Al-Akh Imam. Ini banyak guru perempuan. Haulai mudarrisatun. Haulai mudarrisatun. Al-Akh Yunus. Ini banyak pelajar perempuan. Haulai talibatun. Haulai talibatun. Nah, latihan kelima, latihan menyebutkan bentuk jamak mu'annas salimnya. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Muhandisatun jamaknya. Muhandisatun jamaknya muhandisatani. Muhandisatun jamak mu'annas salimnya gimana? Jamaknya. Jamaknya. Jamaknya apa? Iya, jamak mu'annas salimnya gimana? Muhandisatun. Al-Akh Abu Ahnaf. Ammatun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Zamilatun. Naam, zamilatun. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Mumarridatun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Khalatun. Al-Akh Aslam, Zawjatun. Al-Akh Imam, Ummun. Apaan Ustaz? Naam. Ummun. ummahatun. Nah, ini termasuk bentuk yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ummun, ummahatun, ummahatun. Nah, fadl akh imam sadiqatun. Sadiqatun, sadiqatun. Sadiqatun. Al-akh Yunus tajiratun. Tajiratun, tajiratun. Tajiratun, na'am. Alhamdulillah selesai pelajaran pertama dari buku yang ke-6 ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pelajaran kedua. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Afwan Ustaz. Nah, silakan Akh Abu Sofa. Di latihan 4 tadi yang huruf A tadi Abu Hadijah ya, ini dua anak perempuan. Itu hadihi bintani. Harusnya hatani bintani. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Hatani. Hatani bintani. Naam. Ini dua anak perempuan. Hatani bintani. Jazakallahu khair. Fadhal, ada yang lain? InsyaAllah, kalau tidak ada, insyaAllah kita cukupkan pada pembahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu membaca pelajaran kedua dari buku yang ke-6 ini. Bi'idnillahi azza wa jal pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.